Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil takdiri. Ya. Baik. Adil ada dua. Adil hakiki dan adil takdiri. Ya. Wa imma takdiran. Dan juga adil pada takdiri. Al adil takdiri huwa alladhi la yadulu alaihi illa man usarri. Yaitu adil yang tidak menunjukkan kecuali menunjukkan kepada dicegahnya sorof, dicegahnya tanwin. Kalau adil hakiki ada pada wasfiyah, adil takdiri ada pada alamiyah. Ya, pada alam, pada alamiyah. Ya, ini satu wazan aja, wazannya fu'al. Kalau adil hakiki pada wasfiyah, dua wazan. Fu'alun, fu'ala, dan maf'al. Ya, maf'al. Dan i'rabnya terbatas ya. I'rab pada hakiki hanya pada hal. Ya. Kemudian pada na'at dan khobar. Kalau adil takdiri, enggak. Marfu, mansub, mansub, semua bisa. Fa'il, naibul fa'il, majrur, na'at, ya, bisa semua. Ma'tuf, ya. Kalau dari na'at enggak ya. Ya ma'tuf, bisa. Atof, badal, bisa semua. Atau bayan bisa semua. Baik. Wa huwa yamna'u sarfa ma'a al-alamiyah. Nah, dia mencegah sharaf adil ini bersama dengan alamiyah. Wa qawluhu dan perkataan Al-Hattabi. Ya. Tatkala didengar mamnu' minas sharaf dengan wazan fu'al ini pada a'lam. Ya. Mereka ini kan pada alamiah. Nah, alamiah dengan apa nih? Dengan wazan fi'il? Bukan. Dengan tarkib? Bukan. Ujmah? Bukan. Dengan apa? Qaddaru fihi al-adla. Mereka mentakdirkannya alamiah dengan adil. Ya, adil. Taib. Kenapa? Karena dia ma'dulah. Dia dipalingkan dari wazan fa'il ke wazan fu'al. Umar, Amir, Zufar, Zafir, ya. Taib. Zuhal, Zahil, nah itu. Hingga akhir. Ya, kata pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, wa inna ma qaddaru fiha al-adla, mereka para ulama alinahu mentakdirkan yang alamiah ini dengan adil liimkanihi. Ya, karena kemungkinannya ya pada adil, ma'dul. Ma'dul dari wazan fa'il wa ta'adzuri ghairihi dan enggak mungkin ditakdirkan kepada selain dari adl alamiah ma'a ujmah enggak mungkin ma'a tarkib enggak mungkin alamiah ma'a wazan fi'il enggak mungkin ma'a ziyadah alif walam enggak ada alif walamnya ya alif walam ziyadah alif wa nun enggak ada ziyadah alif dan nunnya ya apalagi apa ma'a ta'nis enggak ada ta'nisnya. Ya udah dengan adil, ya. Li'annal ghaliba fil alam an-naqlu karena ghalib umumnya dominannya pada alam, pada alamiah, pada alam-alam adalah dia an-naqlu. Dia adalah kutipan. Ya. Dia adalah kutipan. Yang namanya alam itu kutipan rata-rata. Ya. Naql. Dia adalah peralihan dari apa jadi itu. Ma'a anna sighata fu'al padahal sighah fu'al ya. Kan Umar, Zufar, Zuhal gitu. Qad waradat katsiran muhawalatan an fa'ilin. Itu kebanyakan terdapat kebanyakan dia dipalingkan dari wazan fa'il, semisal gudar. Ya, dia muhawalah dia yang dipalingkan dari ghadir, fusah. Dari fasik. Fa innahuma muhawalatani an ghadirin wa fasikin. Ya. Wa inna ma qulna li imkanihi wa ta'adzuri ghairihi kita katakan kenapa ditakdirkan alamiah dengan adil ya kita katakan karena kemungkinannya itu ka adil ma'dul ya dari wazan fa'il dipalingkan dan juga karena enggak mungkin ditakdirkan dengan selain adil ya pada ta'nis tarkib ya wazan fi'il ziyadah alif wa nun ujmah itu enggak mungkin li annal alamiyah tatamna'u sarfa ma'a sittatin karena alamiah dia menjaga sharaf ya dengan enam hal yaitu adl, semisal ini dipalingkannya wazan fa'il ke fu'al, Umar, ziyadah alifun nun, Sufwan, Sufyan, Marwan, Ujmah, nama non Arab, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yunus dan seterusnya. Wazan fi'il, semua wazan fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari maupun fi'il bina lil majhul, ya. Wa tarkib, ya. Tarkib masji, ya, semisal ba'la bak, ya, dia tersusun dari dua, ba'lun dan bakkun, ya. Ba'lun, ya, nama berhala, bak nama kota. Berhala yang ada di kota tersebut akhirnya sama-sama tenar, jadi ba'la bak hadr maut, sama hadr maut ta'nis, ya. Apakah ta'nis, ya, pada ta'nis apa namanya? Hakiki, ya. Kemudian ta'nis ma'nawi, ya, maknanya aja, ya. Kemudian dan ta'nis lafzi, ta'nis lafzi, ya, Usama, Hamzalah, Hudzaifah, ya. Nah, itu ta'nis ma'nawi, maknanya aja, Maryam, ya, Su'ad. Kemudian ada ta'nis, ya, hakiki, ya. Apa itu kalau ta'nis hakiki? Aisyah dan seterusnya. Taib. Wa hadhil khamsatu muntafiyatun. Dan lima hal ini yang setelah adal ziyadatu alif wa nun ujmah wazan fi'il tarkib ta'nis, lima hal ini muntafiyatun. Ini dinafikan, enggak mungkin dia bersama alamiah. Ya, untuk menjadi penyebab mamnu' minasarafnya dari Umar begitu. Enggak ada. Nah, ini ta'adzur mustahil dan kemungkinannya ada pada adl. Berarti alamiah ma'adl. Maksudnya apa? Berarti isim-isim tersebut ya anna hadhil asma ya allati dzukirat yang tadi situ, misalkan tadi Umar, Zufar ma'dulatun. Ya, dia dipalingkan. Dia dipalingkan ma'dulatun an wazni fa'il. Ya. Wazan fa'il. Kalau begitu Umar Amir aslinya, Zufar Zafir, Zuhal Zahil, itu aslinya. Nah, ketika dia sudah ma'dul, berarti dia mamnu' minasarof. Marfu bidommah bila tanwin, mansub bil fathah bila tanwin, majrur bil fathah bila tanwin. Ya. Taib. Taib faidatun. Lihat faidah. Qad uhsiya ma sumi'a min al-a'lami al-ma'dulati fa kana 15. Ya, telah dihitung dari apa yang didengar, yang masmu, yang didengar dari orang-orang Arab, dari a'lam, dari alam-alam, yang ma'dulah, yang ma'dul yang dipalingkan dari wazan fa'il itu terbatas. Hanya 15. Enggak bisa semuanya, dorib durab, enggak bisa. Terbatas. Ya, dorib durab. Maror tu biduroba, ya, tar dulu, ada enggak durob itu? Orang Arab telah menghitungnya, terbatas hanya 15. Yang pertama Umar, Zuhal, Zufar, Jusam, Jusham, Usam, Jumah, Uzah, Dulaf, Usam, Su'al, Juha, Bula, Mudar, Hubal, nama berhala, ya, Hudal, ya. Wahia majmu'atun fi qawli syair. Inilah yang terkumpul di ucapan penyair. In ramta addabta lima naqalu ila fu'alin Umar Zuhail wa Zufair wa Jusaim fasamma fakusam wa Jumah kuzahu dulafun dulafu usamu su'alu wa juhabula'u mudaru hubalu wa mutammimu ma dzakaru hudalu. Nah, in rumta kalau engkau inginkan adopt ketentuan lima naqalu dari apa yang mereka kutip dari isim-isim yang ghair munsharif dengan maniknya adalah alamiah wa ma'a adal, itu ada pada wazan fu'al yaitu Umar, Zuhal, Zufar, Jusham, Kusam, Jumah, Kuzah, Dulaf, Usam, Su'al, Juha, Bula, Mudar, Hubal, wa mutammimu, dan yang menyempurnakan madzakaru apa yang mereka sebutkan adalah Hudalu. Nah, itu Hudal. Taib, barakallahu fiik. Sudah? Sudah dipahami sini? Naam. Wa mata'nis. Nah, sekarang kita pindah ke ya, alamiah ma'ta'nis. Ya, ada enggak wasfiyah ma'ta'nis? Enggak ada. Baik, wa mata'nis fa huwa 'ala salasati aqsamin. Adapun ta'nis, maka dia ada tiga macam. Ya, ta'nisun, ta'nisun bil alif, wa ta'nisun bit ta', wa ta'nisun bil makna. Ya. Ini ta'nisun bil alif. Ya, lihat. Yamna'us sarfa mutlaqan sawa'un kanat al alifu maqsuran, maqsuratan. Ini mencegah sharaf, mencegah tanwin pada isim ya secara mutlak. Apakah alifnya itu alif maksurah? Alif maksurah, paham ya? Bedain ya alif maksurah dan alif mamdudah ya. Alif maksurah dan ya lihat perhatikan. Hubla, marda, zikra au kanat mamdudatan atau alif mamdudah, alif yang dimatkan. Ada matnya, ada hamzahnya ujungnya. Sahra, hamra, zakaria, asya, ulama dan seterusnya. Ya. Baik. Hadhihi al-illatu hiya al-illatu tsaniyah min al-illatain. Ini adalah illah yang kedua dari dua illah allataini kullu wahidin min huma tamna'u sarfa, yang masing-masing dari keduanya mencegah sharaf. Wahdaha, hanya dia sendiri. Taku memaqamal illatain. Dia menempati dua illah. Apakah pada alamiah atau pada wasfiyah. Pokoknya dia ta'nisnya itu dengan alif. Ya. Ta'nisnya itu alif. Paham ke sini? Ya. Marartu bi Salma. Apa i'rabnya Salma? Ya. Taib. Majrurun bil fathah. Fathah apa? Fathah muqaddarah. Taib. Hah? Kasrah muqaddarah. Ini berarti kalau hubla itu wasfiyah. Bukan alamiah. Mardo, wasfiyah. Zikra, wasfiyah. Nanti yang Zakaria, Sahra, Hamra, Asya, Asya jama' dari Syai'un, baru dia alamiah. Ya. Baik. Qala syarih Fata'nisu bil alif. Ya. Dan seterusnya. Baca sini. Mikir tadi sama siapa? Ah, kasih ke Pak Harudin. Bismillah. Qala syari rahimahullahu ta'ala. Qawluhu fatta'nithu bil-alifi ila akhir al-alifu ta'nithi maqsuratun kanat au mamdudatun. Maksuratan kanat au mamdudatan. Dia khobar kanat. Maksuratan kanat au mamdudatan. Tamna'u sarfa wahdaha sawa'un kana sawa'un kana mashubuha mashuban mashubuha nakiratan. Mashubuha nakiratan nahwu dhikra wa sahra'a au ma'rifatan nahwu layla wa zakariya mufradan kama taqaddama أو جمعا نحو مرضى وأشياء اسما كما تقدم أو صفة نحو حبلى وحمراء تقول مررت بليلى وزكريا قال تعالى ذلك الذكر للذاكرين وعلم أن سيكون منكم مرضى ولا تسألوا عن أشياء وإنها بقرة صفراء فكل من ليلى وزكريا وذكرى ومرضى وأشياء وصفراء ممنوع من الصرف والمانع له ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. Ya, kata pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, ta'nis dengan alif. Alif ta'nis, baik maksuratan kanat atau mamdudatan, baik yang maksurah atau mamdudah. Maka dia tamna usharfa, dia mencegah sharaf wahdaha, dengan sendirinya. Enggak perlu lagi pakai gandeng ma'a alamiyah, ma'a wasfiyah, begitu. alamiah ma'a ta'wis. Enggak, dia sendiri aja. Karena dia sudah menempati dua tempat tadi. Ada yang pada alamiah, ada yang pada wasfiah. Ya. Baik. Sawa'un kana mashubuha nakiratan. Apakah yang diiringnya tersebut isim nakirah atau sifah nakirah gitu ya. Semisal zikra, sohra, au ma'rifah. Atau ma'rifatan. Semisal Laila, ini alamiah. Ya. Zakaria alamiah. Mufradan, ya, baik dia mufrad kama taqaddama sebagaimana yang lalu, au jam'an atau jama'. Kan Zakaria, Sohra, Zikra itu mufrad atau jama'? Mardha. Jama' dari apa? Marid. Orang yang sakit, jama'nya mardha. Yang semisal dengan ini mauta. Jama' dari mayyit. Mauta. Wa asya'ah, jama' dari syai'un. Isman kama taqaddama, apakah dia isim sebagaimana lalu? Ini isim semua itu. Asya, ya, Zakaria, Laila, Sohra, Zikra. Au sifatan atau sifat hubla, wanita yang hamil, hamra, sifatnya merah, warna berwarna merah. Makanya dia dikatakan ya, dia taqumu maqamal ilatain. Dia menempati dua illah. Dua sebab. Bisa alamiah, bisa wasfiyah. Ya, nanti mengatakan maror tu bi Laila. Ya, hubla hamro. Maror tu bi Laila wa Zakaria. A, saya melewati Laila dan Zakaria. Ya. Qala ta'ala, zalika zikra lidzakirin. Ya, zikra di situ khobar dari zalika. Lidzakirin. Alima an sayakunu minkum mardha. Mardha sebagai isim dari yakun. Ya, dari an sayakunu. Ya, perhatikan ya, bukan sayakuna. Karena dihalangi oleh harfu tanfis. Ya. La tas'alu an asya'a. Asya'a majrur dengan an. Walamatu jarihi fathah. Innaha baqaratun sahra safra'u. Safra na'at dari baqaratun. Na'at ala marfu marfu'un misluh wal mutrafihi adamah, tapi tanpa tanwin. Ya. Fakullun, maka masing-masing dari Laila, Zakaria, Zikra, Marda, Asya'a, Safra yang dicontoh ini mamnu'un minasarfi. Ya, wal mani'u lahu, yang mani' pencegahnya hanya satu. Alif ta'nis maksuratan au mamdudatan, baik alif ta'nisnya maksurah atau mamdudah. Ya, taib. Jadi bisa dipahami ya, kalau mamdudah yang ada matnya ya, ada hamzanya, safra'u, hamra'u, ulama'u, zakaria'u. Nah, kalau maksurah ya mardo, Laila. Kalau asya'u, alif ta'nisnya apa? Mamduda apa maksura? Mamduda. Baik. Nah, berikutnya. Wa mat ta'nisu bit ta. Nah, adapun ta'nis dengan ta sekarang. Ya. Ta'nis bit ta. Ya. Ta ta'nis. Fa yamna'u as-sarfa, maka dia mencegah sarf mal alamiah. Pada alamiah saja, bukan pada wasfiyah. Sawa'un kana alaman li mudzakkarin, baik dia itu alam untuk mudzakkar, nama untuk mudzakkar, katolhah, usamah, hudzaifah, handalah, au li muannatsin fat ka Fatimah, Aisyah, Khadijah, ya, dan seterusnya. Wa amma ta'nisul ma'nawi, adapun ta'nis ma'nawi, fa huwa ka ta'nis bi ta, itu seperti ta'nis pakai ta, cuman dia enggak ada ta-nya. Fa yamna'u ma'al alamiyah, dia mencegah juga sorof dengan alamiah, bukan dengan wasfiyah. Ya, lakin bisyarti ayakuna al-ismu, namun dengan syarat isimnya tersebut, isim dia isim mu'annas, namun enggak ada ta'nya, tapi dia ghairun sharif. Yang mencegah dia alamiah dengan ta'nis. Loh, ta'nisnya kan enggak ada. Ya, ta'nisnya maknawi. Ya. Maknawi. Nah, dengan syarat isimnya tersebut zaidan ala salasati ahruf. Ya, lebih dari tiga huruf. Kasuad, Su'at itu nama perempuan. Ya. Nah, ketika kita katakan marartu bi su'ada. Su'ada majrurun bi harfil ba' wa alamatu jarihi al-fathah, li'annahu mamnu' minas sarf. Mana maniknya? Alam ya ma ta'nis. Mana ta'nis enggak ada? Huruf dal. Ta'nis manawi. Loko boleh. Nah, karena telah memenuhi syarat. Salah satunya zaidan ala salah satu ahruf. Dia lebih dari tiga huruf. Taib. Sekarang kalau tiga huruf aja, boleh enggak? Boleh. Ausulasian boleh kalau dia tiga huruf. Muharrokal wasati. Namun huruf tengahnya diharokati. Kesakor. Ya, sakor. Qalu ma salakakum fi sakoro. Oh, kenapa kalian ada di sakoro? Sakor fi sakor. Qalu ma salakakum fi sakor. Fi sakor. Fi harful jar sakara majrurun bi fi wa alamatu jarihi al fathah. Ya. Al fathah. Kok kasrah? Fathah. Karena dia mamnu' min nasr. Maniknya mana? Alamiyah ma ta'nis. Lo kan enggak ada ta-nya. Ta'nis makna. Syaratnya apa? Tiga huruf sulasian namun muharraku al-wasat. Muharrak al-wasat. Ya. Tengahnya diharakati. Baik, sekarang tiga huruf juga. Boleh. Sakin al-wasat. A'jamian. Boleh. Namun sukunnya, ya, sukunnya itu wasat. Semisal dia ajam. Nama non-Arab. Kajur. Jur. Ya. Juro. Dengan syarat. Nah, tengahnya sukun. Taib. Auman kulan minal mudakkari ilal muannasi. Atau namanya itu dikutip dari mudakkar ke muannas. Ida samaita imro'atan bi zaida. Kalau anda namakan seorang wanita dengan Zaid. Maka marortu bi zaida. Ya. Nadortu ila zaida. Taib. Antum misalkan katakan. Khotabtu imro'atan. Wa qoblal khitbah sa'anzuru ilaiha. Ya, sa'anzuru ilaiha. Ismuha Zaidu. Fanadortu ila Zaida. Gitu misalkan. Ya. Fanadortu ila Zaida. Khotabtu imro'atan. Aku mengkhitbah seorang wanita. Wa qoblal khitbah ahtaj ila nadhariha. Namun sebelum khitbah saya perlu dong nadar dia. Ismuha Zaidu. Nah, namanya adalah Zaidu. Wih, cowok. Ismuha, udah jelas semua. Ya. Nah. Fa'anduru ila Zaida. Zaida majrurun bi ila wa alamati jarihi al-fathah. Ya, ila al-fathah. Mana manik minas sarf dia namanya mamnu minas sarf. Mana maniknya? Ta'nis ma'nawi. Kenapa? Karena li'annahu manqulun minal mudzakkar ilal mu'annas. Fa'ilam yakun syai'un min dzalik. Kalau enggak ada sedikit pun dari hal tadi, kahindin wa da'din. Da'din itu nama cewek. Jaza as-sarfu, boleh sarf. Marartu bihindin. Ya. Wa tarkuhu, boleh juga ditinggalkan. Marartu bihinda. Ya, wa huwa al ahsanu. Yang paling bagus tarku. Ya. Berarti gimana yang paling bagus? Tarku sharaf. Berarti gimana? Marartu bi hinda. Namun boleh aja marartu bi hindin. Marartu bi da'din. Nah, kan tiga huruf dia. Ya? Tiga huruf. Kalau Maryamah masuknya ke mana? Ta'nis. Ta'nis itu marartu bi Maryamah. Ta'nis yang mana nih? Manawi. Yang mana syaratnya? Sulasiyun muharrak. Zaidan ala salah satu ahruf. Mar yam. Mim ro ya mim. Empat huruf, lebih dari tiga huruf. Nah. Bisa dipahami sini? Ya. Coba dibaca sini. Siapa? Si ini. Mana mic-nya? Nabil, Nabil, baca Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah. qawluhu wa ammat ta'nisu bittai lal akhir i'lam anna ta'nisa bighairi alifin ala salasati aqsamin. Baik, nah ketahuilah bahwasanya ta'nis dengan selain alif ada tiga macam. Terus ta'nisun lafziyun wa huwa ma kana fihi alamatu ta'nisi wa huwa apa wa huwa alamun limudzakkarin ka Talhata wa Hamzata wa Ubaidata wa nahwihim. Taib, ta'nis lafzi, maka nafihi alamatu ta'nis, yaitu yang di alam tersebut ada tanda ta'nis, wa huwa alamun limudzakkarin, padahal dia alam, nama untuk mudzakkar, misal Talha, Hamzah, Ubaidah, ya, dan seterusnya. Terus ta'nisu lafzi wa ta'nisun lafziyun ma'nawiyun wa huwa ma kana fihi alamatu ta'nisi wa huwa mawdu'un lil mu'annasi lil mu'annasin ka Fatimata wa Aisyata wa Ruqayyata fal antum ta'nisun ma'nawi faqat. Oh, kelewat antum ta'nisul ma'nawi ma'nawiyun faqat wa huwa ma kana mawdu'an li mu'annasin wa laysa fihi alam wa laysa fihi alamatun litta'nisi ka Zainab wa Maryam wa Su'ada. Yang berikutnya ta'nis ma'nawi saja, yaitu ma kana mawdu'an, yaitu yang alam ini diperuntukkan untuk mu'annas. Wa laysa fihi alamatun ta'nis, enggak ada tanda ta'nisnya. Misal Zainab, ya, boleh dia 4 huruf, Maryam 4 huruf, Su'ad. Terus wa ta'nisun lafziyun wa ma'nawiyun wa huwa ma kana fihi alamatu ta'nisi wa huwa mawdu'un li mu'annasin. Ka Fatimata wa Aisyata wa Ruqayyata. Baik, perhatikan ta'nis lafzi ma'nawi, udah lafzi dan ma'nawi. Berarti lafadznya ada ta'nisnya, maknanya memang alam mu'annas, ya. Maka nafihi alamatu ta'nis wa huwa maudu'un li mu'annasin, yang memang ada tanda ta'nisnya yang memang diperuntukkan untuk mu'annas. Fatimah, Aisyah, Ruqayyah, Khadijah, dan seterusnya. Terus fal awwalu wal akhiru yamna'ani syarfa ma'alamiyata mutlaqan. Ma'alamiyati mutlaqan. Baik, maka yang pertama ta'nis lafzi yang dan yang terakhir lafzi dan ma'nawi itu mencegah syaraf tanwin dengan alamiah saja. Ai bi ghairi syartin. Ah, tanpa syarat. Nah. Terus wal wasatu yang tengah berarti yang kedua. Wal wasatu berarti ta'nis ma'nawi pakai syarat itu. Terus yamna'us sarfa ma'alamiyati bisyurutin zakaroha al-musannifu. Yang wasat yang tengah ta'nis ma'nawi aja itu dia mencegah sorof atau tanwin, ya, ma'al alamiyah ataupun dengan syarat sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, ya, oleh musannif. Terus wa qawluhu ka su'ada ay tanzilan lil harfi ar-rabi'i manzilatat ta'nisi nahu marartu bi su'ada wa qawluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryama fa kullun min su'ada wa maryama majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu ghayru munsharifin lil'alamiyati wa ta'nisi al-ma'nawi. Baik, ka su'ada tanzilan lil harfi rabi manzilata ta'i ta'nis, itu dengan menempatkan huruf yang keempat, ya, seperti kedudukan tak ta'nis. Marartu bi su'ada wa kalimatuhu alqaha ila maryama. Ya. Berarti jelas ya i'rabnya, ya. Bi su'ada majrur bil fathah ila maryama. Wa kullun min su'ada wa maryama majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharifin. Ya, itu ada siapa itu di luar? Coba dilihat. Ojek. Ngapain ojek sini? Mau minta ditahan barangnya nih. Ya. Oh, Pak Tony sih bawa sini. Bener anak tahan berarti. Bener anak tahan ini berarti. Anak makan. Nah, anak makan ini. Hah? Anak tahan, anak makan. Bakso DS. Bakso BTS. Taruhnya dapur ulang. Saya kurang terus suka gitu kan. Jadi dah. Kenapa? BTS. Mana tadi? Ya. Terus gantian baca. Topik-topik. Tsumma qala asy-syarihu rahimallahu taala wa qawluhu kasakara wa huwa 'alamun 'ala tabaqatin min tabaqati min tabaqatin min tabaqati mudaf min tabaqati jahannama jahannama jahannam itu ghairu munsharif juga ya. Nah sekarang jahannam min tabaqati jahannama mudaf ilaihi majrurun wa lamatu jarri al fathah ya almani min asarfi alamiah fa sifah dia nama kan berarti alamiah alamiah ma apa ma ta'nis ada itu ya. Hah? Hah? Apa tangan kenapa meng jahannam ada pasangannya jahannam kan tobaqot ada neraka sakor ya. Enggak, pasangannya apaan? Banyak banget pasangannya dong. Ujma. Berarti ma ujma. Terus dia adalah jahannam. Dia adalah alam dari tabaqat jahannam. Tingkatan jahannam. Terus li'anna tahrikal wasati qa'imun maqamul harfi maqamal harfi maqamal harfi ar-rabi'i al-qa'imi maqamut ta'i maqamut ta'i fasiqalu fasakula fasakula ismi ismu ismu famana'a minas sarfi bikhilafin sakinun bikhilafi sakinil wasati bikhilafi sakinil wasati kama sayati qala ta'ala ma salakakum fis saqar fasaqara majrurun bifi wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharifin lil'alamiyati wa ta'nithi al-ma'nawi. Nah, perhatikan kasaqar dia alam ala tabaqati min min tabaqati jahannam li'anna tahrikal wasat karena huruf tengahnya diharokati dia sudah siap tiga huruf ya. Nah berarti ketika huruf tengahnya diharokati dia qa'imun maqamal harfi ar-rabi. Berarti harokat tengahnya itu seakan-akan dia menempati harokat yang keempat. Kan tadi syaratnya apa? Ya za'idan ala salah satu ahruf lebih dari tiga huruf. Maqamat ta'i. Nah kalau dia berarti huruf harokat tengahnya seperti menempati huruf yang keempat. Nah huruf yang keempat itu berarti menempati ta. Sebagaimana su'at Maryam, huruf yang keempat seakan-akan menempati ta'nis. Ya. Fatakula al-ismu. Maka isim menjadi berat begitu. Akhirnya famana amina sarfi. Atau famuni'a. Maka dia dicegah dari sarat bikhila pisakinil wasat. Berbeda dengan yang sukunnya di tengah. Kama saya tipikauli ta' kama saya ti. Akan datang nanti yang tadi jur. Ya. Masalah kakum fisakor, fisakora, sakora majrurun bifi walamatu jari al-fathatu li'anna ghairu munsharifin lil'alami wa ta'nis al-ma'nawi. Wa qawluhu kajura, kajura, bidomil jim, ismu baladin bifarisin. Dia nama sebuah negeri di Faris, Persia, bukan Paris, ibu kota Perancis. Nah, kenapa jur nama negeri ini ya majrur apa majrur bil fathah masuk ke rombongan ghairu munsharif di istiqalil ujmah fi lisanil arab? Karena beratnya nyebutin nama non Arab bagi lisan orang Arab. Jurin gitu kan berat. Nah, maka fi marartu bi jura. Au mankulan. Nah, tadi mankul dari nama mudzakkar ke nama muannas. Kalau semisal nama perempuan Zaid. Liannahu binaqlihi ilal muannasi, karena dengan dinakal dikutip dari nama mudzakkar ke muannas, hasalalahu siqalun. Maka mendapati suatu yang berat juga di lisan. Adalah khiffaha khiffata al-lafzi. Maka mereka berpaling untuk meringankan perlafatannya. Famuni'a minas sarfi. Akhirnya di mamna minas sarf. Ya, nadartu ila Zaida. Zaid wa Zaida ismu imra'atin. Ya. Baik. Allati al-makhtubah. Ya. Nah, yang dia yang is apa? Ismu imra'atin ya, ismu al-imra'ah al-makhtubah yang di khitbah tadi. Dalam cerita tadi. Wa qawluhu jaza as-sarfu wa tarkuhu, ini pada mana? Hindun. Dan mana da'dun? Da'dun. Ya, da'dun. Ya, bisa hindun, hinda, da'dun, da'din, da'da. Dia bukan tengah yang tiga tadi. Ya, jaza sarfuhu wa tarkuhu. Ya. Faman sarafa nadara ila khifati lafdhihi. Siapa yang mentanwinkan hindun da'dun, maka dia pasti melihat berdasarkan tinjauan, wah mudah kok diucapkan. Likaunihi sulasiyan sakinal wasat. Ya, karena dia sulasiyan, tengahnya sukun. Waman mana'a, siapa yang mencegah sorof, nadara ila wujudi illatain, al-illatain. Ini dia memandang kepada keberadaan dua ilah. Apa dua ilahnya? Wahuma al-alamiyah, dan berikutnya at-ta'nis al-ma'nawi. Wa qad ijtama'a al-amrani fi qawli syair. Nah, dua hal ini bolehnya disorof atau dimana minas sorof pada hindun dan da'dun, itu pada ucapan penyair. Ya, lam tatalaf fa bifadlin mi'zariha da'dun walam tusqa da'du fil ulabi. Wah, susah ini. Lam tatalaf fa bifadli mi'zariha. Tatalaf fa itu menutup ya. Si da'dun, da'dun fa'il dari tatalafa, da'dun tidak menutup kelebihan celaknya. Ya, mi'zar itu celaknya. Walam tusqa da'du, nah ini da'du nih, berarti ghairu munsharif. Fil ulabi. Namun, si da'du tidak didahului oleh ulabnya. Ulab itu jamak dari ulbah. Ya. Apa itu ulbah? Nah, itu kotaknya lah ya. Fasarfuhu aula. Ya, fasarfuhu awalan wa mana'ahu tsaniyan. Ya. Maka penyair ini mentanwinkannya pada awal dan mencegahnya pada yang kedua. Dajannya. Allahu Akbar. Wa qulu wa huwal ahsanu ay at-tark, yang paling bagus tidak pakai sharaf. Wa hadha madzhabul jumhuri, ini madzhab jumhur. Syahdu la ilaha illallah. Wa li hadha ittafaq alaihi al-qurra, oleh karena itu para qurra bersepakat ya dengan ditinggalkan. Syahdu la ilaha illallah. Wa qawluhu ta'ala bi misra buyutan, misr boleh misrun, bi misra majrur bi fathah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qawluhu udkhulu Misra. Pakai tanpa tanwin. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa inna masurifa ditanwin fi qawlihi ta'ala ihbitu Misran. Ya. Li'annahu ghairu mu'ayyanin, karena enggak ditentukan. Misran minal amsor, karena Misr berasal dari kata amsor, negeri-negeri. Taib. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.